الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله نيوتين تاع ليف تاع ليف والخير والشر بمشيئة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد سعادة المحترمين قراء عالم Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, lan bini sepuh, sedaya takmir masjid Jami' Nurul Huda, ingkang dipun mulyakaken pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Najuh, ingkang minulya pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, sedaya anggota TNI Polri ingkang berkesempatan hadir, ingkang kita hormati kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia khususipun panitia seksi penyumet mercon pada cidake lur ini lur kula niku angen-angen hitung-hitung bayangne mercon sing disumet wau semonten katae nek tumbas niku nganti telas duit pinten mawon mindah neo duit sing digawe biaya mercon niku digawe nyantuni anak yatim insya Allah sakit gue bayar SPP sekolahnya anak yatim ini gue nganti rong tahun serok mbak lene terima tinggi nyumet mercon mau mubadir di awan-awan sisa om gari apa-apa lah adik-adik dari IPNU, IBBNU, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor dan Banser yang kita cintai, kita banggakan. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Eko gak rene. Dalam rangka syukuran pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Desa Keranggan Kecamatan Ngajum ngawontenaken pengajian niki wonten keluarga saking salah satu panitia inti ingkang sempat silaturahim ten pesantren kula keluarganipun nembe tilar donya dipun timbali dening Gusti Allah. Monggo kita hadiahi Fatihah mugi-mugi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Selajengipun para jamaah ingkang kula hormati, keberadaan masjid menika mugi-mugi saged dados sarana tambahe Islam, iman, akhlak lan takwa kangge jamaahe khususe lan kangge masyarakat umume. Amin Allahumma. Terutama dalam hal pembinaan akhlakipun generasi muda. Iya bos, los. Kula nek ditangleti apa? Talef ya no. Arek kok nganti nakal? Talef. Lapo? Remaja kok sampai nakal? Enggak sholat? Mabuk-mabuan, pergaulan bebas. Jawaban kula sederhana. Iki telungan, sebab telung jalur. Gak gelem sapa masjid. Jalur yo. Wis entuk kaya full. Janji arek iku gelem sapa masjid, insyaallah bahkan saya bisa memastikan selamat islame, selamat imane, selamat akhlake, selamat agamane, selamat uripe. Amin. Solusi samsaroni duwe anak nakal gampang. Karantina nduk masjid. Dadekno remaja masjid. Kon sering sapa nang masjid. Buktine napa jenengan nate pireng ana tawuran antar remaja masjid. Halo. Jenengan nate ngertos ana arek mendem nduk masjid. Mendem nduk masjid kok dijerati beduk karo takmir lho. Makane ibu-ibu bojomu kok nuwakal, pengen waras cancangen nduk masjid telung dino. Mungkin lewat yahagan diuculi kon wudhu kan mulu sholat jamaah terus didulang mangan, insya Allah tolong dino waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun masalah anak niku penting, kula tak ngomong niki mawon ten panjenengan mboten damu-damu jenengan rumakne. Kanjeng Nabi dawuh tanah kahu tanah salu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. He wong iki sing teko wong tak dudu sing lah kok gak nyaut. He wong lah ngono cek ketok nek wong nang podo nikao nang podo rabiyo lah nek wis nikah terus nang podo duwe anak keturunan soalnya aku Kanjeng Nabi iku sok dina kiamat bakal akeh-akehan umat awakmu tak gawe bangga-banggaan malah nyawang sing nyuguhi ngombe kok. Loh, ansa. Rinio, Mbah. Rinio, Mbah. Kula sampean diperintah Kanjeng Nabi kangen nikah. Para jomblo-jomblo anggota DPR durung payu rabi dikengken nikah wong dikei alat gak digunakan 35 tahun agar mau dikei muyang muyung yo ledeh jum kok metu akike lho ya. Lek wis nikah diperintah duwe anak turun. Lek iso anak turun niku sing akeh. Nanti Kanjeng Nabi pesen wong lanang-lanang nek rabi usahano golek wong wedok sing walud. Walud iku tegese wong wedok sing manaan. Sampai anak hadis iku nek dirungokno ya apa ngono model. Nang hadise ngeten kok. Wong wedok wireng rupane welek tapi manaan. Iku luwih apik timbang wong wedok sing wayu bodine sip tapi ora manaan. Para sahabat nggih bingung pireng Kanjeng Nabi dawuh ngeten niki. Lah kok dikengken pados wong wedok sing manaan niku maksude wong wedok sing bakale anake akeh ta wong wedok sing wis anake akeh. Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan niku sing ya apa? Apa nek mlaku iku rada begagah-begagah? Ta sing bokonge jentik, sing lemu ta sing kuru, sing ndek ta sing dhukur. Para rawuh lek kepengin ngerti wong wedok sing manaan, dawuhe Kanjeng Nabi gampang. Tontonen bibik-bibikne. Lek bibik-bibike iku kok anake akeh, biasane ponakane yo manaan. Lah nek bibik-bibike kok angel metune anak, biasane ponakane yo angel manake. Lah wis saniki dikengken gadah anak sing akeh. Halo. Langsung dimaksud anak akeh niku akeh jumlahe ta akeh manfaate. Nek iso ya karo-karone. Ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Nek iso ndane senenge anake akeh alim-alim, sholih-sholihah, ndane senenge. Lah nek gak iso ngono tinimbang akeh jumlahe tapi titik manfaate ya mending titik jumlahe tapi akeh manfaate. Bapak ibu para jamaah, anak iku kaya duit. Duit iku ana sing cuma siji sak lembar tok tapi manfaate kata cuma sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang kali. Ana duit iku receh. Hitung gombyok. Tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yang ngono. Ana anake cuma siji. Tapi ahli berjuang manfaate kathah kangge masyarakat, kangge agama, kangge bangsa dan negara. Ana anak akeh sak pirang-pirang, anak nang 29. Tapi mereknya L2 kabeh, lolak lolok, lengok longok, lopak lopo, ya kaya anakmu ngono iku. Entek-entek sego gak ana manfaate. Wes, Kanjeng Nabi merintah umate kengken gak ada anak sing kata kengken rabi kengken gak ada anak sing kata. Tapi di sisi lain monggo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi sing niki khairun nasi ba'dal mi'ataini al-hadu la ahla wala walada. Sa'api-api'e menungso 200 tahun sak badane ingsun, 200 tahun sak badane sedone Kanjeng Nabi. Mbok gak nyaot to. Nggih. Diterusno mboten? Nggih. Dengerin dong. Apik-apike menungso 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing uripe enteng. Al-hadu ayil khafifu. Wong sing uripe enteng, la ahla wala walada. Sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Dadi 200 tahun sakmarine Kanjeng Nabi, justru apik-apike wong iku sing uripe enteng, sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Lha kok ngono? Sebab 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi gelek bojo sing iso nyenengno ati iku tambah suwe tambah angel, tambah suwe tambah angel. Bojo saiki modele yo ngono-ngono iku. Gak patek iso nyenengno ati. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kepingin duwe anak sing apik nyenengno atine wong tuwa iku tambah suwe tambah angel tambah angel tambah angel. Soale ngeten para rawuh 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kerusakane donya iki mulai meleh. Peristiwa jahiliyah mulai maneh. Donya iki biyen nak tau rusak parah kerusakane zaman jahiliyah. Rusak parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi dadi api. Api. Tapi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, kerusakan ini mulai mana? Peristiwa jahiliyah, kerusakan donya mulai mana? Tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak sampai puncaknya nanti hari kiamat rusak total. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa jahiliyah mulai rusak dunia itu ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Dimulai dengan barang loro sing angel geleane. Apa angger barang loro iki wis angel geleane alamat dunia iki mulai rusak maneh, rusak maneh, rusak maneh. Mbok gak dikatekno kok. Kapan perkara loro iki wis angel geleane iku alamat dunia iki rusak. Apa perkara loro sing angel geleane sing dadi tanda mulaine peristiwa jahiliyah, sing dadi tanda mulaine kerusakane donya. Siji, rejeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Kapan gelek rejeki sing halal wis mulai angel, gelek kanca sing kenek dipercaya wis angel, alamat dunia ini mulai rusak, tambah rusak, tambah rusak. Bapak Ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, sampean ojo mamang, ojo ragu, ojo kuatir. Gelek rezeki ini tambah suwe, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Gini apa nggih? Pokoknya lek syukur gelek rezeki ngono ae. Tambah suwe, tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang. Gelek pekerjaan, tambah suwe ya tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang. Gelek duit, tambah suwe, tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Asline ngono. Biyen mangan enak iku angel. Mangan saka pote lawone iwak pitik iku lek gak dina-dina becik gak lakon. Saiki mangan saka pote ben dina perkara iwak pitik urusan sampean. Biyen lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Gino apa nggih? Saiki lek enek wong lara rata-rata penyakite mergo kakehan. Untuk pengajiannya panganan miber. Makanya ya ngaji ya ono sing ambek mangan. Lha kok kudu ngabengi kok. Mulo aku sing gak ana gering yo. Makanya nasehate dokter zaman biyen karo nasehate dokter zaman saiki seje. Biyen dokter lek nuturi wong lara kongkon mangan sing akeh. Taman ku mangan no sing akeh. Masih gak enak-enak yo dipaksa panganan iku tombo. Dikongkon mangan sing akeh. Anjane penyakite mergo kurang mangan. Saiki seje dokter iku lek nuturi wong lara ngene sembuh warang mbok pangan kok. Mangkane lara. Aja apa-apa diempoki kabeh ta. Gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Ngene apa nggih? Pakaian biyen elek-elek. Saiki mana ada pakaian elek? Apik-apik, apa ngene ibu-ibu sing rawuh nang kene iki apik-apik pakaiane. Ayu-ayu penampilane. Soale kan kate ketemu Anwar Zahid. Harus tampil secantik mungkin. Ono sing loloni ke jam 10 isuk mau misal. Alhamdulillah ngene iki kan iso ketemu langsung. Piye iso tuku klambi anyar iku setahun sepisan ngenteni apa? Riyo iku anake wong sugih. Riyo iso tuku klambi anyar. Lah nek anake wong gak duwe masih riyo yo gak iso tuku klambi anyar. Yo klambi lawas iku diwenter. Sing guyu ketara tau menter. Omahe wong biyen iku elek-elek. Omahe wong saiki apik-apik. Tapi gak ana omahe elek. Kula yakin to. Wong kranggane omahe apik-apik kabeh. Amin. Nah, kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek, iku asline omah sampean gak elek. Apik omah sampean. Cuma ono tonggo bangun omah api ngungkuli omah sampean. Jadi omah sampean malah ketok elek. Yo salah posisi ngono. Wong api elek omah iki padha karo raine wong. Mulane bapak-bapakmu yang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jajarane. Jajar wong elek-elek yo ketok ganteng. Bareng jajar wong ganteng-ganteng yo ketok. Mulane bapak, sama nak kepengin ketok ganteng, longgo sak longgo sing ati-ati. Nggih, lho jejeran wong elek. Ibu-ibu yang ngono, Bu, sama nak kepengin ketok ayu, longgo sak longgo sampean sing ati-ati. Nggih, elek ora rombongan elek. Nang drusu pondok tengah. Engko mesti ketok ayu dhewe. Lah kok dijejeri wong ayu, nang cepet-cepet ngale. Anggepen niku coba. Gelek rezeki ku saiki tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Uangnya tambah suki, tambah suki, tambah suki, tambah suki. Tapi gelek rezeki sing halal tambah suwe, tambah angel, tambah angel, tambah angel. Gina pongge? Padahal ilmu iso manfaat iku nek panganane halal. Donga dikabulna Allah, diijabahi Allah, iku nek panganane halal. Ibadah diterima Gusti Allah, iku lek panganane halal. Lah saiki golek sing halal murni, tambah angel. Mergo menungso niku kelakuane tambah rusak. Contoh saiki. Ana wong keranggan nawakal nyolong ayam. Iki wonge teko kok ndongso ndonge sore wit. Wong iki kok nyolong ayam. Terus ayam colongan niku didol, dituku bakul payu 50.000. Duit 50.000 haram. Ambek bakul didol nang sing duwe warung payu 100.000. Duit 100.000 haram. Ambek sing duwe warung disembelih, dicacal-cacal, dimasak dadi 20 porsi. Sak porsi regane 10.000. Berarti oleh duit 200.000. Duit 200.000 haram. Maling ayam sing wong ndongso iki kok. Oleh duit 50.000 mau digawe tuku beras. Duit 50.000 nduk ngene bakul beras ya haram. Dalam sebulan bisa jutaan duit haram beredar nduk ngene keranggan. Iku baru wong siji sing nakal. Padahal wong keranggan sing nakal niku bayangno sak pira akehe duit haram sing beredar. Sapiro akeh panganan haram sing beredar. Jadi kadang-kadang kula sampean niku mangan barang haram sing gak ngerti. Kiai barang yo ngono. Dapak gak ngono. Kadang-kadang kiai ku nopo duit haram sing gak ngerti. Lha pas diundang ceramah ngene iki. Oleh sangu terus sing melu nyumbang iku ana sing duit hasil colongan, duit hasil gak genang misale. Ayo. Dadi kula sampean niku kadang-kadang ngapunten mangan barang haram sing gak ngerti. Lah aku takon, mangan barang haram sing gak ngerti, ngoten niku dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Mboten. Mboten. Gak ngerti. Aku yo sok nduk akhirat kok disok meneni ambek malaikat. Hei, Anwar Zahid. Dalem. Ono ngut duit haram baru kok tampani. Gak ngerti kok. Gak ngerti kok. Jadi mangan barang haram, nampa duit haram sing gak ngerti gak dosa. Lek gak ngerti, lek ngerti ya dosa lho ya. Lek gak ngerti. Halo. Mangan barang haram sing gak ngerti iku gak dosa. Tapi apa-apa no tetep sing gak ngerti lek iku minuman keras yo gak dosa, tapi tetep mendem padha karo ngombe racun sing gak ngerti ya gak dosa, tapi tetep nglimbung ya pendeli terus kejet. Lah mangan barang haram sing gak ngerti iku gak dosa, tapi tetep pengaruh teng gene ati, atine mendem, atine peteng, akhire kelakuane tambah rusak. Mulane tanda sing nomor loro angel golek kanca sing genah dipercaya. Jadi aku takon sama jawab. Kelakuane menungso iku tambah suwe, tambah apik, tambah halal. Omonganmu kok seje karo hadis ngono. Kelakuane menungso iku tambah suwe, tambah halal. Biyen uang karo tonggo opo-opo gantian ini biasa. Ibu-ibu ini lho masa kok kentean Lombok, kentean Brambang jaluk tonggo biyen biasa gini apa gini? Genteng ngekei, genteng gae saiki tuku wis tau lah kan dulu mungkin hati sok kelakuan yang menungso tambah suwe tambah elek tambah elek tambah elek sama lek nonton TV mengikuti berita nonggone media sosial jenenge wong mateni wong yo bendino koyok gampang ini peristiwa jahiliyah meneh mateni wong malah ngapunten orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ya Allah. Ini nane ono kejadian lanang wedok sak bojone. Bengi turu bareng wong loro. Parek isuk sing lanang brok-brok jerit-jerit. Perkara barangnya diketok karo sing wedok. Maksudnya tuh gerget-gerget ngurang-ngurang candak cek perlu diiris kayak silet ya perlu tol ngomong alote yang ngono iku alote kumat-kumatan perlu tol ya Allah ngomong wedok dan wani ngetok barangnya silang ini lagi terus-terus nunggu suwe-suwe gak ono wong lanang wani turu jajar wong wedok lebih diketok. Ya Allah, ya Allah. Ya wani saya turu jajar wong wedok, tapi ya kudu katokan wesi. Ya pesen sik nang tukang las, wis kate kate kate. Wong ngombe kok nyedot ya kaya ana gelas ngono lho mesti. Tak bener. Anu ngombe kok. Kate wis kate. Kate wis opo ngene kok pantes-pantesan tok. Wis. Pantes sih ngejak ngombe ya sing rada anget anget ngopo. Ngomong ngomong ngombe ngene dadi kaya sedotan ya pantes ta. Duit gawe tuku mercon. Gawe nukokno ngombe penceramah eman. Panitia gak tepat. Eh, sate. Lek kula wis mulai ngaji, wis panitia gak ono sing entak-entik riwariwi cek nang panggung cek nang kono koyo wong penting-penting dhewe. Mau sing dipikir apa? Lek panitia cerdas iki mesine sakurunge munggah wis ditata kabeh. Ibu bener, jadi gak ganggu konsentrasi ini jamaah. Kalau ada panitia riwari ini, mesti jamaah ini gak ganggu konsentrasi ini ceramah. Makanya aku gak seneng. Gaya apa diundang lagi gak ganggu. Ya panitia kamu dewe kok konten ceramah. Dilanjut apa betul? Sejak ada yang seminta kendi riwari ini. Ayo ngaji kok. Kelakuan yang uang ini tambah suwe tambah elek, tambah elek, tambah elek. Patel aslinya menungso itu sumber kedamaian sampai kelebu untuk ngene Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila ke lo gak apa ini orang Indonesia apa orang Afrika le? Sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab, boten kepitian yang adil dan beradab, boten kewedusan yang adil dan beradab, boten kejaranan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang adil dan manusia itu sumber kedamaian. Lani ketemu uangnya hati damai, hati tentrem, hati seneng. Biar ngono, uangnya biar nyeneng nang uang. Saya ini uangnya medeni uang. Biar orang arek gak sepeda ditakoni. Nah, sepedamu kan saya nanti. Tak jagung do perapatan, wis gak popo do kono ono uang aman. Dadi ono uang iki rumangsa aman. Saiki gak ono. Nah, sepeda mu kon delek nang ndi? Tak jagung do perapatan, hati-hati lho ya do kono ono uang. Lek biyen wis gak popo do kono ono uang aman saiki hati-hati lo yo nduk kono ana uang dadi ana uang saiki malah wedi ya Allah. Aku sajane iki yo wedi ketemu wong sak meneh ada iki. Kelakuane menungso tambah suwe, tambah elek. Golek wong sing kena dipercaya iku tambah angel. Nek iki wis terjadi alamat donya iki mulai rusak. Dandani kerusakane menungso niku diantarane yang melalui masjid. Mulane kabeh sing rawu tak dongakno muga-muga termasuk jumlahe wong sing kalbuhu muallakun bil masajid atine nyantol nduk nggone masjid. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lagi sampe rene. Apa ae penggaweane sampean, apapun aktivitas sampean, pokoke ayo usaha murid-murid agamane Gusti Allah. Ngoten nggih? Nggih. Saiki tak ajak angen-angen pesene malaikat Jibril teng ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iki secara umum ya kanggo umate kangge kula sampean. Ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Gak ngerti ya wes. Enggak biyen yo gak ngerti ya. Uripo sakarepmu tapi ngerti nono awakmu mesti bakal mati. Seneng ono sapa ae apa ae sak karepmu tapi ngerteni ono awakmu bakal pisah karo sing mok senengi. Lakonono apa ae sak karepmu tapi ngerteni ono apa ae sing mok lakoni awakmu bakal dibales. Es perkara telu iki ayo diangen-angen dilu mari wes. Lho. Wes aku dikon ndok kene petang taun. Pertama, is masyita fa innaka mayyitu. Uripo sakarepmu. Kate urip model ya apa terserah sakarepmu, sak pola-polahmu. Tapi ngertenono fa innaka mayyitu. Awakmu bakal mati. Wong urip iku bakal nyaut wong urip mesti bakal mati. Iso urip ya iso mati. Siap urip kudu siap mati. Sanggup urip kudu sanggup mati. Wani urip kudu wani mati. Gelem urip kudu gelem mati. Lek gak gelem mati aja urip. Lek gak gelem urip nang mati yo. Mangkane gak usah wedi mati. Tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep sing gak wedi ya mati, sing wedi ya wis kadung urip aja atik wedi mati. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani. Gelem mangan ya kudu gelem. Lah nek wedi mati ya apa? Gampang. Uripe telaten ana wae, aja kuwatir kolak mati-mati dhewe. Sedaya bagi mati. Mbuh kapan? Gak ana sing ngerti. Kabeh kula nggih badhe mati sampeyan nggih badhe mati mesti ning cuma sapa sing dhisik iku sing gak pati jelas. Mungkin kula karo sampeyan matine dhisik sampeyan utawa sebalike dhisik kula cuma lek ditontok praupane kaya-kaya dhisik sampeyan. Wes bener kabeh wong urip iku kate mati. Tapi iki ana resep cegah mati-mati. aman tenang. Eh, saman pelendi mati tak gak mati mati. Kok guyur sih? Saman pelendi mati tak gak mati mati. Gak mati mati. Terus kata lapo kan? Gak mati mati terus kata lapo. Terus ribet kayak apa handicam sawangane wong koyoke mau mati mau mati tapi mau mati kayak gak mati mati malah bingung ngapun teng ya ono kok resep cek gak mati mati ini gue ono apa resepnya pertama berjuang uang sing ahli berjuang iku gak mati mati walaupun wis mati tapi koyok gak mati mati walaupun wis mati tapi koyok-koyok gak mati-mati wong nek ahli berjuang itu contoh gampang-gampangan urusan dunia presiden pertama Indonesia sang proklamator sinten Bung Karno. Bung Karno itu lah wis mati mesuwe matine wis wingin aneh tapi sampai saiki lho perjuangane jasane sik dibahas karo wong akeh. Kaya-kaya isih urip. Dadi ana wong wis mati tapi kaya-kaya isih urip. Lah wong kranggane isih urip tapi kaya-kaya wis urip. Ana wong wis mati lah sik dibahas wong sak pirang-pirang. Lah sampean iki isih urip tapi gak ono sing bahas belas. Soale gak duwe keapian namanya. Wali Songo yang dakwah babat Islam di Nusantara ini sedoyong pun sedo tapi sampai saat ini saya dibahas perjuangannya diterusno. Jadi kaya-kaya saya urek beramal oleh ganjaran terus padahal wes paham apa betul? Paham. Bung Karno wis mati. Tapi aneh. Fotone lho didol payu. Dadi ana wong wis mati fotone didol payu. Wong kranggan isih urip tapi fotone didol gak payu. Eh bapak-bapak nek menawa kepengin nyoba monggo. Foto apa nentos gowetekno. Menek dolen ndok pasar. Insyaallah yo suwe payune. Wong liwat ketok nu paling yang main semua. Iki sapa? Ngene dapurane kok mentolo ngedol. Wis iki gak tak dawak-dawakno, soalnya kok lek tak dawak-dawakno sampean tambah nelongso mikir fotomu gak payu didol. Jadi lumayan aku, fotoku nang pinggir-pinggirin bong sak. Malah wong-wong lek ketok fotoku terus penasaran. Iki nanti ya, iki kapan ya? Apa mana ibu-ibu iki modele lan mbak aku gemes. Makasih saya. Iya. Eh yo gak tak dawak-dawakno wis engko sampean nelongso mikir fotone gak payu didol. Ana sing perlu dibahas dawuhe Allah dan gini surat Yasin gue yakin sampean apal kabeh ayate wong Islam nek gak apal surat Yasin ya perlu diyasini A'udzu billahi minasyaitonir rajim inna nahnu nazzalna inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan kami mencatat serta membalas amal-amal yang telah dilakukan. Gak cuma amal itu, wa asarohum, lan tinggalan-tinggalane hasil perjuangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun wonge wis mati, tapi tinggalan-tinggalan amale, hasil perjuangane tetap dicatat, tetap dibales terus oleh ganjaran. Koyo-koyo isih urip nglakoni amal. Ngene gampangane, Pak. Bapak. Asale ndok kene gak mau masjid. Terus sampean bangun masjid. Melu urun bangun masjid. Sampean wis mati. Masjid iki isih ana. Sampean terus oleh ganjaran. Soalnya masjid iku tinggalan sampean. Paham? Paham? Bejo sing melu nyumbang iki. Walaupun meneh wis mati wonge, masjid iki isih ana, digone salat, digone ibadah, digone ngaji oleh kiriman ganjaran terus soalnya iki tinggalane. Ndok kene misale durung ana jamaah tahlil. Terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mlaku api. Sampeyan mati, jamaah tahlil iso urip iso mlaku. Sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya itu tinggalan sampeyan. Ndok kene misale durung ana pondok, terus sampean bangun pondok, melu bangun pondok. Mbok dadi kiai ne, mbok dadi pengurusnya, mbok melu nyumbang. Sampean mati, pondok kok iso ana, pondok iso mlaku. Sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya itu tinggalan sampeyan. Ndok kene durung ana jamaah istighosah, sampean ngedekno jamaah istighosah. Sama yang mati, jamaah istighosah isi urip, sama terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya itu tinggalan sampeyan. Bapak-bapak, duduk gini misalnya burung ono jamaah remi. Terus sama yang ngedeno jamaah remi. Bu jadi ketua, bu sekretaris, bu bendahara, bu seksi perlengkapan. Tukang gelar nok loso terus turun. Sama yang mati, jamaah remi kok isi urip. Kau isi ono, kenapa nang kuburan yang dikucuk karo malaikat, dikeplek-keplek no karo malaikat. Mau mergo iku jariyane sampean. Paham betul? Paham betul? Paham. Ya Allah. Mulane urip iki duwe yo tinggalan sing apik. Punya prestasi juga punya prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, cek suwe-suwe. Resep gak melu nyangon iki kawan. Resep cek gak mati-mati nomor loro. Duwe anak turun sing apik. Dua anak turun sing apik. Kanjeng Nabi lak dawuh ngeten. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike menungso iku wong sing dawa umure apik amale. Elek-eleke menungso iku wong sing dawa umure elek amale. Mulane kula sampeyan rata-rata do pengen diparingi panjang umur. Mulai. Dilanjut apa langsung tak dongani? Lanjut. Api-api menungso iku sing dawa umure bagus amale. Elek-eleke menungso dawa umure elek amale. Aku lho sampean lek ndonga rata-rata muga-muga diparingi panjang umur nggih napa nggih? Saman pengen panjang umur napa bener? Umpama keturutan panjang umur temen ono rencana sampean piro? 200-an? Kirang? 300-an? Iso. Saged. Saman pengen umur 500-an, 700-an, saged. Sing penting donya durung kiamat. Lah kok iso carane ya apa? Dadi wong sing apik. Anakmu cetakan dadi wong sing apik-apik. Sampeyan dadi wong sing ahli ibadah, terus duwe anak ahli ibadah. Sampeyan wis mati, ibadah sampeyan diterusno anak-anak sampeyan. Ya Allah. Wis gak iso salat, mati yo. Tapi salate diterusno karo anak turune. wis gak iso poso wis mati. Tapi posone diterusno anak putune. Wis gak iso maca Quran wis mati. Tapi maca Qurane diterusno anak putune. Iki berarti kan padha karo isih urip nglakoni amal. Amalul walad, amalul walid. Amale anak itu ya dadi amale wong tuwa. Ibadahe anak wong tuwa oleh ganjaran. Maksiate anak wong tuwa ya oleh dosa. Halo. Paham tak gak sing? Paham. Anakmu iku awakmu sing nomor loro. Putumu iku anak, awakmu sing nomor telu. Buyutmu awakmu sing nomor papat. Canggahmu awakmu sing nomor limo. Makane sok do akhirat wakeh wong tua sing kaget dituntun malaikat disuduhno ganjaran. Kau kaget untuk ini gak ngurmongso ngelakoni ibadah tapi oleh ganjaran tak pirang-pirang. Kau kaget dituntun malaikat disuduhno ganjaran ini. Ditakon nang malaikat, hei malaikat, malaikat, malaikat, malaikat. Niki ganjarannya sinten malaikat? Kau enten ganjaran haji ngeten niki. Ganjaran sampeyan mas. Nah kula dereng nate haji yo. Iya sampeyan durung haji. Anak sampeyan ngelakoni ibadah haji. Dadi anak sampeyan haji, sampeyan oleh ganjaran haji. Apa meneh anak sampeyan pinter. Sampeyan dihajikno amanah barang ngono. Ya Allah. Dadi anake sing lunga haji, wong tuane nampa ganjarane. Alhamdulillah. Seneng. Malaikat-malaikat, eh malaikat-malaikat. Lah, iki ganjarane sapa malaikat? Ono ganjaran bangun masjid ngene iki. Ganjaran sampeyan yo. Loh, lah kula pian gak tau bangun masjid. Sampeyan nangkene medit. Wong desamu bangun masjid yo gak melu nyumbang, tapi anak sampeyan ahli jariah nduk masjid. Saman yo nopo ganjaran ngene iki? Alhamdulillah, sawenen. Malaikat, malaikat, eh, kat, kat, kat, malaikat, kat. Iki ganjarannya sopo malaikat. Ono ganjaran maca Quran sak meniake. Ganjaran sampeyan pak. Lah, kula mboten saged maca Quran. Apalangku ya mek kul huwae lek. Lah kok oleh ganjaran maca Quran sak meniake. Sampeyan njenengan gak iso maca Quran pak. Tapi anak sampeyan kan hafal Quran. Anak sampeyan sing sampean pondokno nang gone Anwar Zahid iku. Iku ndok ana anakmu ngapalno Al-Qur'an, hafal Qur'an. Dadi sampeyan nopo ganjaran koyo ngene iki? Alhamdulillah, selamat anakku tak pondokno. Tetanggaku kaya anake pegaweane. Karo sepeda motoran. Alhamdulillah, anakku tak pondokno. Sawen. Kat malaikat. Nah, iki ganjarane sapa malaikat? Kok ono ganjaran tahajud begitu indah, begitu agung. Ganjaran sampeyan, Pak. Lah, kula mboten nate tahajud niku. Kula biyen nek bengi yo tangi nglilir, tapi moyo tok. Jare malaikat, yo ngono iku kelakuanmu. Oh, buku catatan amalmu yang gerbengi yo piece of the chest. Piece of the tour. Lagi wong kula mboten nate tahajud, kula nek bengi yo tangi nglilir tapi yo moyo tok kuwi maneh. Lho kok oleh ganjaran tahajud sak menten katae, anakmu ahli qiyamul lail, anakmu soleh ahli tahajud. Alhamdulillah. Yo lumayan. Muyang nguyu oleh ganjaran tahajud. Iku nek anak ya api. Malaikat, malaikat, kat, kat, malaikat, kat. Nah, dosa-dosa kula ten pundi malaikat. Kula biyen ya gelek ngrasani wong. Ana tangga sugih slametan berkate gepen ya tak lokno. Ana anak tangga wedok dibojone arek lanang ya tak lokno. Wong kiai ceramah tak lokno. Lha iku dosa-dosa kula niku ten pundi kat malaikat? Jare malaikat, dosamu resik yo. Entek dosamu. Lha kok saged entek? anakmu sregep istighfar, jaluk no sepuro nang duso dusomu. Ono wong ngentekan duso. Nyesel weneng cerita tanggane, cerita kancane. Mbak, aku saiki wis kentekan. Resik, Mbak, dusoku wis kentekan. Loh, kok iso resik? Eh, yo arek-arek iku sing ngresiki. Saweneng wong kerandan. Anaknya api anak-anaknya nakal yang kemeng kemeng kat malaikat kat lah itu dosa nih sinten malaikat dosa nyolong PT dosa mu ya lo aku gak tau nyolong PT ya awakmu gak tau nyolong tapi anakmu dari garangan PT sakranggan sentukan ngenteng no ya anakmu. Lah mboten niku kula nggih oleh dosa. Ya iya, wong iku anakmu, gak mbok didik, gak mbok kondokno, gak mbok kon ngaji. Berarti kula lak disiksa. Ya iya. Pak loro malaikat dipet. Kakak malaikat kakak. Lha kok dosane sinten malaikat kok enten dosa mendem kaya ngoten niku. Dosamu. Lha kok mboten ate mendem kok. Iya awakmu gak tau mendem tapi anakmu cekokane ya wis ngono iku bendina. Kaya ngerti ngono anakmu gak kon tuturi ngono. Mau mikir wong e. Makane duwe anak nakal ahli maksiat. Yo luwar. Kodok karo ngingoni mungsuh duwe anak nakal nih kodok karo ngingoni mungsuh ya Allah wes muga-muga wong keranggan ki anake apik-apik kabeh wes gak kaya bapakne lah duwe anak nakal kodok karo ngingoni mungsuh lawor makane anake pop penting penting aja nih wong gak duwe anak niku susah nggih napa nggih masih yo sogeh gak duwe anak yo nelongso bong bingung saking bingunge kadang nanti alatnya diperiksa-periksa mong eh mbok menawa madhepe kurang pancer ta kurang jebobok ta kurang atos ta kurang lincip. Tapi duwe anak nang nakal luwe susah maneh. Ya Allah, ya Allah. Lah sampean pengen anake apik napa mboten? Apik. Oke, tak sudono resep e. Pokoke resep tok ngaji. Lewaran ngene iki Pak Lurah. Sampeyan lek pengen duwe anak pinter, rungokno. Sampean lek kepengin duwe anak pinter, sekolahno anakmu. Umumnya wong pinter-pinter iku kok tau sekolah. Lek anakmu, lek sampean pengen duwe anak sing pinter ngaji, ya pondokno. Sak ngertiku kiai-kiai sing alim kae kok tau mondok. Sampean pengen dise duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pengen di tapi Bele yo pinter yo bener. Yo bener yo pinter. Oh no, tapi wong tuane gak model kaya sampeyan. Yo lek iso ngono lek iso. Yo pinter yo bener yo bener yo. Balik pinter lek gak bener malah keblinger. Sing ngerusak tatanan iki gak wong goblok, tapi wong sing ngenteni duit negara jatah rakyat iki wong. Sing goblok sakjane kepingin tapi gak roh carane. Sing uripe bingung nang wong akeh iki ya wong. Wong goblok gak iso, goblok bingung karo kowe dhewe. Ora iso bingung nang wong. Bener lek gak pinter yo guyok nang wong. Ana lho bener tapi gak pinter. Mungkin lanang sepeda motor gak gelem lapor polisi, malah alhamdulillah. Nah, koncone yo kaget, lha sepedamu ilang gak lapor polisi kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, biasane tak tumpaki yo apa yo gak ilang kok. Lha iki ilange kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Lha utomo ilange pas tak tumpaki, aku lak katon ilang sisa. Iki yo bener yo. Wong bener karepe, tapi gobloke pol-pol. Ya pinter ya bener ya bener ya. Nah, sama lek kepengin duwe anak sing apik ngono iki ngrungokno. Pesengku. Aja alokan wong. Masya wong nakal wong elek aja atek dilokno. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yahmala. Sapa wonge wani nyacat, wani ngelokno. Dosane wong liya. Wong iku gak mati-mati lek durung nglakoni dosa padha karo dosane sing dilokno. Lamun wonge durung sampe nglakoni kok dhisikan mati, prawasno anak putune bakal ngenteni nglakoni dosa. Ya Allah. Ana wong ojo muwakal, ojo atik dilokno. Iku wis ngandengno manuk pira. Paling gak usah lebih tulas iku. Ana begenggek nang sampe lokno ngono. Zaman gak mati-mati nek durung lakoni begenggek. Umpama zaman gurung sampe nglakoni ngono kok deket disian mati, mawasno. Anak putumu ana sing dadi begenggek. Lho temen. Ana wong mung mendem kaya apa jake dilokno. Aja jake dilokno, sampean lokno, sampean gak mati-mati lek durung mendem. Umpama gak sampe mendem kedisian mati, anak putumu ana sing dadi tukang mendem. Merawat senoi. Lo tuh menanak nih, gue sudah kanjeng Nabi yo. Ya Allah, makanya ono wong melek nakal kaya apa, ojo ada di lono. Nek iso sama tuturi, lek gak iso, sama dongak no. Nang dongo, ya Allah Gusti, selamatkan kulo sa anak putu. Ojo di lono. Mungkin kok kau gak kecoh ya, saya tahu. Lewong Jawa yang duit dalil, wong ngalok bakal melok, wong gedeng bakal nyandir, wong benci bakal ganti. Sama mau wanangi kok wana tegak? Gak apa nih wana sembayang no. Gak mau lo bayang no. Bani senengnya yang dibuji kaya ibu. Kono seneng, aku seneng. Wis adek bayang nang ngono. Dek, iki lha ana cerita. Wis critane wis umum lah. Critane wis umum. Aman kok apa ya? Nabine Gusti Allah niku kuwata. Ngeriwayat jumlahe nabi niku 144.000. Sing diangkat dadi rasul 313. Sing wajib kita ketahui selawe. Selawe rasul sing wajib kita ketahui iki ana maneh sing luwe apik jenenge ulul azmi pilihan punya keteguhan jumlahnya 5. Halo. Tapi dari sekian nabi jumlahnya nabi 144.000. Iku sing wajib kita eling-eling bahkan bendina kudu disebut ana loro. Cinten nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih nabi Ibrahim. Dari orang Islam itu bendino dikongkan eling-eling Nabi Ibrahim dikongkan nyebut paling titik sedina sungi penglima kapan? Pas sholat teman pas sholat kita sholat takhiyat akhir itu lah Allah sholawat jenisnya ayo sholawat Ibrahimiyah eh? Jadi Nabi Ibrahim itu top ketut kesebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nten kerangan nggih tasik ndamel Ibrahim ngoten nggih. Terus nang kok nang mbok ganti liyane. Kepengin soge terus diganti Nabi Sulaiman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Cek ketularan soge iki. Gak oleh. Kita bapak-bapak cek rotok kita ganteng dikati kama soleh ta'ala sayyidina Yusuf ma'ala sayyidina Yusuf tak oleh tetep Ibrahim terus no tak oleh diganti misiku setelane itu setelane orang mek wong urip tok sampe wong mati loh sing dikon ngeling-eling Nabi Ibrahim lho wis mati dikon ngeling-eling Nabi Ibrahim bapak-bapak sama nyata tepak ngetut no jenazah nang kuburan paling ngono lagi talkin iku talkine lak ngono sih Gusti Allah pangeran kula Nabi Muhammad nabi kula Al-Qur'an imam kula Ka'bah kiblat kula tiyang mukmin santunya sedulur kula Nabi Ibrahim persasat bapak kula sampeyan pun nate ditalkin kan mangkane kok gak patek lancar kapan-kapan gak sama ditalkin sama rumah no ngolak ano Ibrahime ate gano Ibrahime ya mau dini sama neleng no ya sama no dirusuh pose dulu matua din Ibrahim dorong din nah kena yang mari nanti rusuk menjuru meneng lakon Nabi Ibrahim kok koyok-koyok jadi lakon sampai Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Ambiya bapaknya para nabi ancen turunannya Nabi Ibrahim itu api-api nabi-nabi yang top-top sedaya turunannya Nabi Ibrahim top Nabi Ibrahim turunannya api-api sese karo Nabi Nuh Nabi Nuh itu ya Nabi yang terkenal api wapi om Nabi Nuh itu gak masuk kelompok Ulul Azmi yang lima itu mau top Nabi Nuh itu gak suabar pilihan lah 144 terpilih lima lah top tapi Nabi Nuh gak ada anak nakal ya karuan jenenge kan mencatat sejarah hitam lainnya Nabi Ibrahim kan putranya api-api mulai Nabi Ismail sampai saiki loh sampai saiki apa yang ngarani apa jenenge ngono iku prasastine gak ilang tenggene Mekah niku enten Hijir Ismail enten makom Ibrahim gak iso ilang sampai saiki gak bakal ilang sampai kiamat hebat lha nek Nabi Nuh putrane kok nakal lha niki nggih enten ceritane Pak Nabi Nuh niku nabi sing tok terkenal sabar difitnah umatnya digolimi umatnya kaya apa sabar Nabi Nuh digendeng-gendengna umatnya sabar Nabi Nuh tapi akhirnya umatnya boleh ngelarani keliwat-keliwat Nabi Nuh keperucut dungo elek nang umatnya Rabbila tadar anil ardi minal kafirina dayyar innaka intadarhum lam lam yaridu illa fajirun kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun di muka bumi ini yang kafir yang menentangmu. Karena kalau engkau sisakan satu saja, oleh engkau duwe anak-anak yang nakal-nakal mentah, resiki sedaya mawon. Binasakan semua ya Allah. Lho, mergo Nabi Nuh ndonga ngono. Dituruti karo Gusti Allah. Donya dihancurkan oleh Allah. Kelem bunder sak donya. Mati kabeh. Sing selamat kari sing numpak praune Nabi Nuh. Dadi kula sakmene turunane wong sing numpak praune Nabi Nuh. Ya sik bolo kabeh asline kok. Kok gak ono wong liya bolo kabeh. Lho ngono iku lho. Anake Nabi Nuh sing jenenge Kanan gak gelem nurut. Wayah banjir dielingno Nabi Nuh Kanan ayo melu bapak nak numpak perahu mau ini banjir nah banjir ya wis aku munggah nang omah banyu tambah gede omah kelengkan al ditutno karo Nabi Nuh ini banjirnya tambah gede nah omah ini kelem ayo melu bapak numpak perahu ya nak oh omah kelem ya wis aku munggah gunung suwe-suwe banjirnya tambah gede ditutno kali Nabi Nuh kan ah iki gunung kate kelem ya nak ya ayo melu bapak numpak perahu nak gunungnya kelem kelem ya wis aku mau numpak perahu mek nek wit wek ya Allah Menek wit sing paling dhuwur, akhir banyune tambah gede, tambah gede, tambah gede, ditutno karo Nabi Nuh. Kan an iki donya kelenah, ayo melu bapak numpak perahu. Mo. Akhire buntel banyu mati kan an. Matine kan an niku teng ngajenge Nabi Nuh. Nabi Nuh niku ngertos proses nazae kan an. Mulai saat itu Nabi Nuh susah. Jadi mulai saat itu Nabi Nuh niku dingklung gak tau ndangan. Isin karo Gusti Allah. Dingklung ngoten dalu Nabi Nuh seda. Sama nak mau mikir Pak ketok ae Pak. Ya Allah. Lah siji karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku dilok-lokno umat kaya apa? Mboten nate ndongakno elek. Sampai Nabi Ibrahim niku dibakar karo umat e. Gak ono nabi sing dibakar urip-uripan liyane Nabi Ibrahim. Lho kondisi dibakar kaya ngoten niku sama sekali gak ada kebencian kepada umatnya. Gak ono mangkel karo sing bakar Nabi Ibrahim gak ono. Malah didongakno api. Cara-cara dibakar. Dan Nabi Ibrahim malah bongo. Opi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'ashani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing manut kula nderek kula niku bala kula Gusti. Tapi tiang-tiang sing musuhi kula mboten manut kula, nggih sak kersane panjenengan, terserah panjenengan, niku kawula panjenengan, wong panjenengan nggih moho ngapura kok. Ya Allah, garapane Nabi Nuh alus. Ya Allah, tiang-tiang sing nderek kula niku bala kula. Lha sing mboten nderek kula niku nggih kawula panjenengan, wong panjenengan nyepuro wan kok. Masya Allah. Alus garapane. Mboten kok tiang-tiang sing mboten nderek kula niku jenengan sepura nggih Gusti, gak ngono. Nggih dos pundi saene wong jenengan nyepura anu. Alus garapane Nabi Ibrahim. Cara sampeyan ngono ya apa Pak dikek itu mau mandi nanti musuhi wong. Ya Allah, saya enggak tak terang nota juli. Kamu dengar dong? Sisi bu, ono wong wedok ngomong sing lanang, Pak, jaluk belanja, duit, gak belanja, ya dikei, tetep dikei, angkat kewajiban. Sisi kalau sing halus ini, Pak, Agus, ngerti ya, sampean ki Mas Yoga tak jaluk iyo, nah, belanja pun tak mesti aku sama ngerti. Lah sisi temen ini, aku yo. Tadi wong wedok kok jalukan. Mono go lanang kata mbak butuh piro sih? 200 cukup ah. Ya cukup 200 wis akeh. Nyong-nyong 500 nyong. Bareng lo join tek kene. Yo dikene to nyong yo. Mangkane sing halus Bu. Seje kok garapan nek halus e masyaallah. Wong lanang tambah sayang ngono. Tambah sayang. Aku percaya Pak sampean lumah karo aku. Masih aku gak njaluk ya mesti sampean keki. Ya wong lanang sak duwene kok dikekno. Kekno kabeh wis to. Pari sak sawahe kekno. Sapi sak kandange kekno. Mobil sak garasine kekno. Toko sak isine kekno omah sak isine kekno katok sak isine kekno mate iya toh kok anu wah enane gak normal lho kan Nabi Ibrahim gak tau lho nak elek nang wong mengkene anak turune api-api lapor sih kalau zaman kok gak oleh mangkel karo wong nakal lho kok ngono nang wonge gak oleh mangkel tapi lek nang kenakalane ya kudu mangkel nang kenakalane lho ya sing gak oleh mangkel iku nang wonge lapor sih lali iki rezeki ini Allah yang dikakna menungso itu macam-macam ada rezeki rupa dunia ada rezeki rupa kesehatan ada rezeki rupa hidayah halo dilungkas sama teman ya ana rezeki rupa donya. Wong nek oleh rezeki rupa donya dadi wong sugih. Lek gurung oleh rezeki rupa donya dadi wong melarat. Ana rezeki rupa kesehatan. Wong iku nek oleh rezeki kesehatan dadi wong sehat kuat. Lek gurung oleh rezeki rupa kesehatan ya dadi wong lara gering. Nek oleh rezeki mbora dirungokno kok. Wong nek oleh rezeki donya ya dadi wong sugih. Walaupun nyambut gawene santai, sugih. Nek durung oleh rezeki rupa donya ya walaupun polahe nek kerja gak karo-karuan ya kliru ya nyambut gawe. Dodolan es lagi metu udan. Pokoke wis gak tuwa pak nyambut gawe wis gak tuwa pak. Wong nek oleh rezeki kesehatan, kuat, odanan iki lho mendeles. Odanan mendeles. Tapi lek gak oleh rezeki rupa kesehatan, masih tumpak no mobil wapi menggriken. Ngono. Ana rezeki rupa hidayah, wong lek oleh rezeki hidayah dadi wong api, nek gorong oleh rezeki hidayah dadi wong nakal. Masih omahe cedak masjid di salat yo gak tau sama ambek masjid. Yo mok nontoki wong berangkat ke masjid. Kok akeh sing nang masjid. Nek wis ngomong salat dadi itu mendelep meneh. Mikirnya malah ini kalau didoli jajan lumayan anjanya durung oleh sih aku saya kita kan takut bapak ibu sama umpama ngerti ada uang durung oleh rezeki dunia melarat uripe bila pangan nih lo kangelan mungkin itu sama mantel nopo saken jetin nopo saken mantel nopo saken bener bener terus ada uang durung oleh rezeki kesehatan gering-geringan dulu-dulu loro, dulu-dulu loro balik-balik tombol, balik-balik ngebur rumah sakit sama rokok menunggu mantel gak bisa akan mantel gak bisa akan bener terus ada uang durung oleh rezeki hidayah nungakan gak nurok ada uang gak kober ada kolam tua lewat ngisore gue ini pelemnya rontok segelansin-gelansin ayamnya gak kober tua tukang gak rusuh untuk gue kampung sama ngeru anak uang mana itu seakan tak manggel yang mana itu makanya anakmu angel tuturan makanya anakmu angel tuturan nek diurang guru ngentek no kapur wong padha-padha durung nampa hidayah. Paham boten? Yes. Es kok itu mati nongo. Anak-anak itu didik sing apik, nggih? Nah, nomor pira iki? Nomor loro yo yo. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariku. Wis tau seneng ana sapa ae sak arepmu apa ae sak arepmu tapi awakmu mesti bakal bisa. Seneng dunia seneng mati mesti bisa. Mesti bisa. Halo. Saman seneng duit, seneng kok sak karepmu. Mati mesti bisa. Seneng bojo, seneng kok sak karepmu. Nang. Uyel-uyel diuntel-untel. Ditekok-tekok diarak-arak. Tapi mati mesti bisa. Makanya bu, bojo ku enak senyelek-elek. Jadi ono mati ini nu gak pati semendar. Gak pati semendar. Taman duit bojo nang kawan tenggak-gak gede cukur. Ambune wangi, sabar, pengerten, soge, duitnya akeh. Nyukupi sembarang kali ini, sampai jam bahagia, mati, tangisan, sauran, gue bisa menang, gue enggak. Gue bisa menang, gue enggak. Tapi lihat bojomu, cili, nanti metekel kouting, jembau mulis, kecentet, kau wotok, kereng, ngamuan, gak gablet, dangwe. Nah, mati. Paling sama nyomok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong ini kok iso mati ya? Kurasaku gak iso mati wong ini. Sama seneng apa yang seneng, sopo yang seneng, tapi mati mesti bisa. Lelek pengen gak bisa, ono resep itu, resep menang. Resep cek gak bisa-bisa. Itu lagi kadung lo mana bu? Resep-resep to. Saman seneng dono, seneng duit, seneng mo. Mati, mesti bisa. Lek pengen gak bisa, ono resepe. Apa resepe? Disodakoh no. Sampai yang sodakoh no, walaupun saman mesti mati, gak bisa-bisa. Sampai tekan suatu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sama rumah no, dilungkas rumah no. Dunia sampean nyuak kebagi telu. Dunia sampean nyuak kebagi telu. Ono, dunia sen mikir apa? Ono, dunia sen resmi wae sampean, resmi wae sampean, durung karuan wae sampean. Pertama, dunia sen resmi wae sampean, sen saman pangan. Melebu weteng rumah ana to. Jadi pertama dunia sing sampean pangan resmi wae sampean melebu weteng aman maling gak kira nyolong. Apa maneh nek wis metu tambah aman. Maling ketok nyungir-nyungir. Iki wae sapa ya coklat ke perapatan. Belantong sak mini gowo. Nyungir-nyungir. Resmi kaya sampean. Loro donga donya sing sampean sedakono. Iku resmi kaya sampean. Sapa ae gak iso ganggu gugat sampai akhirat sampai tekan swarga. Nomor 3, donya sing durung karuan kaya sampean iku donya sing sampean rawati. Sing sampean simpen, sing sampean tabung. Iku durung karuan kaya sampean. Tumpuk dongone bank 500 juta durung karuan wae sampean. Kadang-kadang wae dokter mau tabunganmu oleh 500 juta tapi sampean kena kanker payudara kiwa tengen operasi sampai pengpat tiba-tiba sampean mau nyimpen duit dari dokter. Halo ya Allah, makanya sampean lek pengen ketemu duit sampean sodakono. Sota pangno. Woi. Woi. Dadi nek pengen petuk donya sampean akeh jo nang swarga, ya sota kok sing akeh. Lek sota kok mutiti, petuke yo titik. Lek pengen gak petuk, aja atek sota kok. Enak akhirat gak nggowo apa-apa sampean, ketemu malaikat, dik, gak nggowo apa-apa, dik. Mboten malaikat, bambung kon dik ndok kene. Sampean seneng duit sampean napa mboten? Dijawab, sampean ini seneng duit napa mboten? Mati pisah, lek pengen gak pisah di Bapak Ibu, ngapunten, sampean seneng bojo napa mboten? Mati pisah. Pengen gak pisah di mosok gak ono cara liyane. Modele kok wis kudu ngono sampe. Katen sampean dijol mlaku ta. Mlaku semo. Kok bisa takoh ngono. Yo gelek cara liyane. Seneng bojo seneng mati mesti pisah. Lek pengen gak pisah di dielingno. Yo genten ngelingno. Eh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rumah apa? Gusti Allah enggak e menungso yo rada unik. Sama nangen-nangen. Embo ra dirungokno kok. Wong lanang wedok dadi bojo ki nek dipikir yo rada aneh. Yo melanggar aturan lawas. Kok iso melanggar aturan lawas? Eh, aturan lawas lah ini sih. Arek iku nek sik cilik embo ra dirungokno. Aneh lah ini sih. Uang ini lesek cili dolenan arek lanang dolenan kumpul podo karo arek lanangnya sing arek wedok cili dolenan podo karo wedok lah ngono sih lo bareng wis gede kok terus dioplos aneh bu sampean pun nate turu karo wong lanang sama nangen-nangen gak kudung guyu dewe ini lapo kok sama acara ngene barang lah lapo sih kok agak digaing ngono soalnya pengapesane wong lanang itu teko wong wedok lah pengapesane wong wedok ya teko wong wedok ditonton pada wedok males tapi lek sing ngongkon wong lanang, apa maneh wong lanange aku. Sopo mangat. Wis aman yo misale pas lungguh-lungguh, terus ana kanca sampean itu, "Pak, aku tolong gekno kopi, Pak." Males, gawe ciri, gak ngono to. Tapi misale pas sampean lungguh-lungguh, terus Ahmad Zahid moro. "Pak, tolong sampean gekno kopi." Nggih. Wong lanang yang ngono padha ae. Wong lanang dadi kotor padha lanange, males. Dale ya, ana wong lanang nggawa kardus iki gak wedi, nang isine abot. Ketemu kancane lanang, "Mas, tolong gawakno kardus iki, Mas." Males. Abot nah, salahmu, abot kon gawa. Bareng sing nggawa kardus iku wong wedok mlayu. Mas, sampean iso gawa kardus iki iso langsung diwangkat melakune genteang-genteang kabut tak segini jadi sing wedok mas kabutin lah enggak lah kok kaya iso boyongan yang ngene iki gaya aku di soal kuklek geger hitungan buri sampean seneng mboten apa bojo sampean kok ngene Dek aku nek salah yo sampean tuturi aku nek keliru yo sampean tepakno aku nek lali yo sampean nyeneno seneng mboten sampean duwe bojo nang ngomong ngono bojomu yo padha wong lanang yo seneng nek sing wedok ngomongi ngono Mas aku lek kurang tepak yo sampean tepakno Dek ana bresetku yo sama nincerno ya ya sopan nengok nah ada gelem genteng ngiling no saya ikatan kok gak apa biasanya kok ada geger penyakit sombong kok pengen ngomongi gak gelem diomongi pengen ngiling no gak gelem dieling no ada momen tu ngomong ngasih lanang. menengok aku sing ngambang, ya mang, ya aku sing ngambang. Eh, rumah no, aku tak ngambang, ma, aku aja sing ngambang. Lalu niku saya, jangan aku jerit-jeritan terus no, lalu ngomong saya tak suwe lambe musisan. Dari sini tak suwe no, tak pengen tak rodot. Nure cuma suwe-suwe angka rodot-rodotan. Lanek gelem genteng ngelengno meneh ketemu sampai tekan swarga. Ya Allah. Bu. Seneng mboten kumpul bojo tekan swarga? Seneng. Wong lanang iso nang swarga gak ireng-ireng ngono iku, Bu. Gak coklat-coklat ngono iku. Ganteng ganteng, wangi jagah, nang dukur-dukur, dukure sepadha Nabi Adam. Kanjeng Nabi pas kepanggil Nabi Adam Isra Mi'raj niku ukurane Nabi Adam suwidak diroke Kanjeng Nabi. Dukure. Suwidak dirok niku nggih kira-kira 40 meter. Yo rong cagak listrik. Ibu-ibu aja atik bingung, lah wong kok dukure rong cagak listrik iki terus sak pira? Ono sandale. Masa atik mikir ngono nduk kono ana panitiae dhewe. Sama panitia, sama nggak ada mikir jempolannya sakirong, dukur neng rontak gak listrik, terus sakirong begini, jengke aneh, gak usah mikir ngono sama panitia. Yo, sembeto yang imbangi, gak ciri-ciri ini, yo imbang bandingi, sombotep setep semok-semok, umai-umai, gak poti gede, imbang lah kok, sombong neng. Wis kapan-kapan lah ngerasa no dhewe, kapan-kapan lah ngerasa no dhewe. Ya? Cuma dina mau muka-muka iso tutuk kono. Ya sampo. Ya apa karepmu? Ngaji rongsong gak oleh gue. Ngundak apa mana ya? Ya ngapun ten, muka-muka wonten manfaatnya. Aku tahu kamu masih pengen berlama-lama bareng aku. Sama sih aku juga kok. Undang mana? Yang ngapun ten, saya itu yang ngapun ten. Kamu kau ten manfaatnya segala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kenapa tuh? Iya karena semuanya dengan syurah dan mustaqim. Syurah adalah dinamat tanah yang baik dan mudah yang melontar ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa radhiyallahu ta'ala wa ta'ala wa kullu sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Masyidatana sinatan mubarakat wa tasarukana min ba'di tabarukat mahsuna Allahumma sabit imanana wa nawbir kulubana wa sallimna fitrimi wa dunia wa akhirah Allahumma inna nas'alukan khairul kullah wa na'udhika min asyadu kullih ya man biyadihil khairul kullah Allahumma ja'al hadhal masjid nurul huda ma'muran ba'ibadika salihin wa ma'muran ba'ibadika al-mu'minin wa ma'muran ba'ibadika al-mukhlisin Pemakmuran dah ada tiga rumah sini. Pemakmuran dah ada tiga rumah tapi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yang ngapunten kanca-kanca sing nyoting boleh nyoting tapi gak boleh diupload dikomersilkan untuk mencari keuntungan pribadi kula mboten rido nggih mencari keuntungan pribadi demi Allah kula mboten rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambah lelet, Pak. Turun siapa? Ba, tiringkas ba, utan ba. Oh, no, no.